Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadis yang ke-757. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. 756. Iya, tayyib. Ya, 756 J. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innas syaitana yahdhuru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdhurahu 'inda ta'amihi. فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم. حديث ini hampir semua kata per kata pernah kita baca dan pernah kita terjemahkan. Artinya kalau mau diraba-raba sedikit-sedikit, mau dikerjakan secara sekelompok 2-3 orang, pasti bisa menerjemahkannya. Taib, kita terjemahkan terlebih dahulu. Wa'anhu. Wa'anhu dan darinya. Nya siapa? Jabir bin Abdillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna, sesungguhnya, asyaitan, syaitan, yahdhuru, sudah jadi bahasa Indonesia, hadir, menghadiri, mendatangi, begitu ya, ya, menghadiri, mendatangi, mengikuti, ahadakum, salah seorang dari kalian. Salah satu saja apa semuanya? Di sini disebutkan ahadakum, salah satu dari kalian, tapi maksudnya semuanya. Kalau diartikan salah satunya saja, berarti kita yang hadir di sini misalkan 60 orang sekarang ini, berarti satu tok yang 59 tidak. Bukan demikian difahami, karena memahami hadis Nabi itu bukan dengan memahami terjemahnya, apalagi terjemah bahasa Indonesianya, tapi memahami hadis Nabi tentu ya maknanya seperti yang dimaukan. Di sini maksudnya yahdhuru ahadakum, menghadiri artinya mengikuti, kan gitu. Semuanya mengikuti kalian, kan gitu. Inda, ketika di sisi, setiap apa, pada kulli, setiap syai'in, sesuatu, min, dari sya'nihi, urusannya, kegiatannya, aktivitasnya. Sesungguhnya syaitan selalu mengikuti kalian dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Hatta, apa arti hatta? Sampai. Sampai-sampai yahdhurahu, menghadirinya. Maksudnya menghadiri apa? Mengikutinya. Inda, pada ta'amihi, makanannya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu diikuti oleh syaitan. Bahkan saat makan dan minum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggoda kita, untuk mensesatkan kita, untuk membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, membelokkannya, nggih Pak Imam. Fa idza, maka apabila, Saqotot, terjatuh. Kalau kemarin bahasanya waqa'at, sama waqa'at saqotot. Fa'idha, maka apabila saqotot, terjatuh. Luqmatu, kemarin sudah cuilan makanan ya, cuilan. Ahadikum, salah satu dari kalian. Falyakhudha, kemarin juga sudah, maka hendaknya dia mengambilnya. Apabila jatuh makanan kalian, maka hendaknya diambil. Falyumit, kemarin juga sudah, hendaknya dia bersihkan. Ma, apa-apa. Kana, yang biha, dengannya. Min adha, dari kotoran. Artinya apa? Hendaknya dia bersihkan kotoran yang ada pada cuilan makanan yang jatuh tersebut. Thumma, kemudian. Liyakulha, hendaknya dia memakannya. Makan apa? Cuilan yang sudah jatuh tadi, kemudian yang masih bisa dibersihkan. Kalau es cendol yang jatuh, mutah? Iya. Cendolnya gak diambil? Oh, kalau di keramik masih bersih, gak apa-apa. Ini kayak, ini gaya berpikir orang Papua begini ya. Gaya berpikirnya orang Sungapan juga. Taib. Fal ya'khudha, taib. Tsumma liya'kulha, kemudian dia makan. Wala yada'ha lisyaitan, kemarin juga sudah. Wala, dan janganlah. Yada'ha, membiarkannya. Lisyaitan, untuk syaitan. Jangan biarkan untuk syaitan. Fa'idha, maka apabila. Faragha, kemarin juga sudah selesai. Sudah selesai makan. Falyal'aq, maka hendaknya dia menjilati. Ya, la'aqa, la'iqa, yal'aqa, itu kan artinya apa? Menjilati. Asabi'ahu, apa artinya asabi'ahu? Kemarin sudah jari-jarinya. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia. La, tidak. Yadri, mengetahui. Fi, pada. Ayyi ta'amihi, bagian makanannya. Al-barakatu, yang ada barakahnya. Rawahu muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau diterjemahkan bebas, wa'anhu, dari sahabat Jabir ibnu Abdillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya syaitan selalu mengikuti kalian dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Sampai-sampai syaitan pun tetap mengikutinya saat dia makan. Sehingga jika jatuh cuilan makanan kalian, hendaknya diambil, kemudian dia bersihkan kotoran yang ada padanya. Setelah itu hendaknya dia makan, jangan dia biarkan untuk syaitan. Apabila sudah selesai makan, silahkan dia menjilati jari-jemarinya. Sebab sesungguhnya dia tidak mengetahui pada bagian manakah dari makanannya yang terdapat barokah. Hadis riwayat Muslim. Taib, sekarang di Arab. Wa anhu, wawu, wawu, atof, mabni je, mabni. Yang namanya huruf itu semuanya mabni. Anhu, jar majrur. Anna, huruf taukid, huruf nasab, mabni alal fathi. Rasula, isim anna. Fungsi anna dan saudara-saudaranya apa? Menasabkan isim, merafakkan khobar. Rasulah mansub, isim anna mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Fi'il madhi mabni alal fathi. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'il qala? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana, inna huruf taukid, juga huruf nasab. Fungsinya menasabkan isim, merafakkan khobar. asyaitana isim inna. Kenapa bukan asyaitaini? Di sini kok tanda nasabnya alif, kenapa? Oh, bukan tanda nasab. Asyaitana bukan mudhan. Nah, memang mufrad kan gitu ya, asyaitana mufrad, sehingga nunnya asli, bukan tambahan seperti isim mutsanna Muhammadani Zaidani, bukan. Maka asyaitana isim inna mansub, tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena mufrad. Yahdhuru itu fi'il mudhari. Yang namanya fi'il mudhari pasti marfu, kecuali ada yang menasabkan atau yang menjazmkan. Yahdhuru di sini fi'il mudhari marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah zahirah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena fi'il mudhari sahih akhir, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Setiap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'il yahdhuru? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa, kembali ke syaitan. Yahdhuru fi'il mudhari plus fa'ilnya yaitu dhamir mustatir digabungkan menjadi satu disebut jumlah fi'liyah, berkedudukan sebagai khobar inna. Sebagai khobar inna. Sehingga yang perlu diingat, yahdhuru fi'il mudhari marfu di situ, ketika ditanya kenapa marfu, jawabannya bukan khobar inna. Bukan khobar inna, tapi marfu karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Sebab khobar inna bukan fi'il mudhari, tetapi fi'il mudhari plus fa'ilnya. Inna syaitana yahdhuru ahadakum. Ahada, siapa yang dihadiri, siapa yang diikuti? Ahadakum. Berarti ahada, kenapa dibaca mansub? Maf'ulun bihi, sebagai objek. Wahuwa mudhafkum mudhafun ilaih. Inda, di sisi. Berarti sebagai dharaf. Dharaf apa ini? Waktu atau zaman? Waktu atau zaman? Bisa dua-duanya. Setiap waktu dan di setiap tempat. Kan begitu ya? Syaitan itu selalu mengikuti kita di setiap waktu dan di setiap tempat. Di WC, di kamar mandi, di masjid. Coba kita ingat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, syaitan itu sudah duluan menghadiri di masjid sebelum kita. Iya loh. Tapi tujuannya dinggo godo. Kan itu sebelum kita datang syaitan sudah datang, absen dia. Jadi ketika kita datang mau sholat sunnah, mau apa segala macam, syaitan sudah menggoda. Ketika azan dikumandangkan, sebelum azan syaitan datang. Ketika azan dikumandangkan, syaitan lari terbirit-birit. Kata Nabi, lahu dhuratun, sampai mohon maaf terkentut-kentut. Itu keterangan dari Kanjeng Nabi, hadis riwayat Bukhari, harus kita yakini kebenarannya. Sembunyi di tempat-tempat yang kotor, penuh dengan antiseptik, tank, got, dan yang lainnya. Selesai azan dikumandangkan, syaitan datang lagi. Kemana? Masjid. Kalah kita. Rapopo, yang penting tujuannya be itu kan gitu. Goda lagi. Ketika iqamat dikumandangkan, syaitan kembali lari. Selesai iqamat, syaitan datang lagi menggoda kita yang mengerjakan salat. Godaannya dalam bentuk apa? Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, syaitan membisikkan dalam hati dan pikiran kita, udzkur kaita, udzkur kaita. Ilingo sing iki, ilingo sing iki. Jadi sesuatu yang sudah kita lupakan ingat kembali. Itu salah satu bentuk godaan syaitan. Bukan cuma waktu sholat, ndak sholat saja dieling-elingke kan gitu ya. Kan itu mau sholat tidur-tiduran dulu misalkan, wah ini ya. Jadi semua dalam setiap kegiatan yang kita lakukan itu syaitan selalu berusaha mengganggu. Selalu berusaha mengganggu. Mau baca Al-Qur'an kok yo ngantuk. Ya kan. Jangan dikira ngantuk itu cuma datang begitu saja. Jangan salah. Ngantuk yang kita rasakan ketika sedang beribadah, ketika sedang beribadah, baca Quran, berzikir, sholat dan semisalnya, itu sesuatu yang diupayakan oleh syaitan. Jadi coba misalkan baca Quran baru satu halaman sudah sepet, tapi kalau membaca apa WA, baca koran, apalagi yang senang bola, baca koran bola, wah sudah setengah jam kata Ibnu gitu. Satu jam, satu setengah jam tidak sepet-sepet kan itu. Apalagi kalau di depannya nota sama kwitansi, oh ora mungkin sepet. Kalau sepet bisa salah tulis. Ya. Harusnya badi 100.000 kurang 1 nol jadi badi nemeng 10.000. Makanya enggak ada. Gitu Mas Tri, nggih. Oh, iya. Masih selantar juga yang biasa pegang nota, Bu Ahmad juga. Kalau Mas Dadang enggak pakai nota masalahnya. Lah iya. Buat martabak mini malam-malam bangun. Dan juga enggak ngantuk. Kalau ngantuk salah adonan nanti. Rugi. Dan seterusnya. Begitu Pak Mariono? Kalau ngelas bisa ngantuk enggak? Oh, ya enggak bisa. Malah kobong repot ya. Beda sak mili itu langsung gagal terus rugi ya kan? Kena juga. Memang semuanya kita kena. Panen juga gitu, panen padi gak mungkin ngantuk, oh, panas ya kan, panas gatel, wah. Dan seterusnya. Iya. Dan seterusnya. Panen lele juga gak mungkin ngantuk kalau panen lele. Intinya begitu, artinya kita harus selalu waspada karena syaitan itu selalu kemana aja kita. Nah, inda kulli syai'in min sya'nihi. Artinya apa? Dalam setiap apapun. Jadi inda tadi dzaraf. Dzaraf apa ini? Bisa tempat, bisa waktu. Kulli, karena inda dzaraf maka setelahnya pasti majrur mudhafun ilaih. Kulli sendiri sebagai mudhaf syai'in mudhafun ilaih. Jadi inda dan kulli mudhaf mudhaf ilaih. Kulli syai'in mudhaf mudhaf ilaih. Syai'in dan min juga mudhaf mudhaf. Loh kan Mas Dadang tadi sambil nolak gini nanti mudhaf-mudhaf ilaih. Oh iya, koreksi. Jadi syai'in mudhafun ilaih min huruf jer. Kok majrur? Min itu huruf jer, kok majrur? Min huruf jer. Sya'ni majrur. Apa yang memajrurkan? Min huruf jer. Wa huwa mudhaf hi mudhafun ilaih. Hatta di sini huruf apa? Hatta itu ada tiga kemungkinan. Kalau setelahnya majrur, hatta huruf jer. Kalau hatta diapit dua isim atau dua fi'il, berarti hatta huruf ataf. Kalau hatta setelahnya fi'il mudhari', berarti hatta huruf nasab. Maka yahdhura fi'il mudhari' mansub. Kenapa mansub? Ada huruf nasab sebelumnya hatta. Yahdhura fi'il mudhari' mansub wa huwa mudhaf hu, bukan mudhaf ilaih. Karena mudhaf kok yahdhura enggak mungkin yahdhura fi'il menjadi mudhaf. Jadi di sini hu sebagai apa kedudukannya? Hu objek, dhamir muttasil bersambung dengan fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Mana fa'il yahdhura? Dhamir mustatir takdiruhu kembali ke syaitan. Inda ta'amihi, inda dzaraf wa huwa mudhaf ta'ami mudhafun ilaih. Ta'ami mudhafhi mudhafun ilaih. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum fa huruf idza dzaraf saqatat fi'il madhi. Ya. Ta itu tak ta'nits. Luqmatu apa yang jatuh? Luqmatu marfu. Kenapa marfu? Luqmatu fa fa'il. Wa huwa mudhaf ahadi mudhafun ilaih. Ahadi mudhaf kum mudhafun ilaih. Falyakhudha fa huruf ataf. Lam lamul amr. Ya'khud fi'in mudhari' majzum. Apa yang menjazmnya? Lamul amr. Fa'ilnya mustatir. Ha dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Falyumit fa sama dengan di depan tadi ataf. Lam lamul amr. Yumit fi'il mudhari' majzum. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu. Ma, hendaknya dia bersihkan apa-apa. Apa yang dia bersihkan? Apa-apa. Berarti ma maf'ulun bihi, objek. Kana fi'il madhi mabni 'alal fathi. Biha jar majrur. Min adza jar majrur. Thumma huruf ataf. Liyakulha li fi'il fi'il amr. Huruf amr lamul amri. Yakul fi'il mudhari' majzum. Kenapa majzum? Ada lamul amr. Fa'ilnya mustatir huwa. Ha, dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Wala yada'ha lisyaitan. Wawu wawu ataf. La, jangan. Nahi, ya, menunjukkan larangan. Yada' fi'il mudhari' majzum. Karena la, nahiyah. Fa'ilnya mustatir huwa. Ha, dhamir bersambung dengan fi'il maf'ulun bihi. Lisyaitan jar majrur. Fa'idha, fa huruf idha dhorof. Faragha fi'il madhi. Falyal'ak, dhamirnya mustatir huwa. Fa sama dengan di atas tadi. Lamun lam al-amr. Yal'ak fi'il mudhari' majzum. Karena ada lamul amr. Ini semuanya berulang. Fa'ilnya mana mustatir takdiruhu huwa. Asabi'ahu jari-jarinya, apa yang dijilati? Jari-jarinya. Berarti asabi'a maf'ulun bihi wa huwa mudhafhu mudhafun ilai. Fa innahu fa huruf ataf, inna huruf taukid huruf nasab, hu isim in na. La huruf nafi, tidak menasabkan, tidak menjazmkan. Yadri fi'il mudhari' marfu. Fa'ilnya mana? Mustatir takdiruhu huwa. Fi'il mudhari' yadri dan fa'ilnya berkedudukan sebagai khobar in. Nah, fi ayyi jar majrur. Ayyi mudhaf, ta'ami mudhafun ilai. Ta'ami mudhaf, hi mudhafun ilai. Al barakatu mubtada yang diakhirkan. Rawahu muslimun, hadis riwayat muslim. Ya, ini semuanya sudah berulang. Coba kalau kita ikuti dari awal praktek baca kitab ini, cuma fi'il, fa'il, maf'ul bih, ya, yang kita kenal selama ini kemarin maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, sering atau jarang kita temukan itu? Hal, tamyiz, mustatsna, jarang atau jarang? Jarang. Bukan dereng jedul, memang jarang. Tapi enggak panas. Iya, tapi enggak panas. Artinya apa? Yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya itu panjenengan sudah bisa menemukan sebagai sebuah kenyataan. Yang paling terpenting itu memang yang diingat selalu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kuasai fi'il fa'il, kuasai mubtada khobar, nahwu bisa dikuasai. Intinya di situ fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il, mubtada khobar, mubtada khobar. Kalau itu sudah dikuasai, cabangnya pun bisa dikuasai. Mubtada khobar itu cabangnya apa? In wa akhwa tuha, kana wa akhwa tuha, dhanna wa akhwa tuha. Fi'il fa'il cabangnya apa? Fi'il naibul fa'il. Itu saja. Kalau itu sudah dikuasai, maful bih pasti dikuasai juga. Yang majrur cuma jar majrur, jar majrur, jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih. Tidak terlalu banyak sebenarnya konsentrasi kita ketika belajar nahwu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting dari pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini agar kita selalu waspada dan selalu ingat serta sadar bahwa yang namanya syaitan itu tidak akan pernah diam membiarkan kita dalam kebaikan. Itu gak akan pernah mungkin. Jadi selalu diingat. Nah, dalam kesempatan ini barangkali ada satu nasihat atau satu pesan buat panjenengan semua. Alhamdulillah kita syukuri dengan adanya kegiatan kita selama ini yang terbilang ramai dan makmur, ya. Setiap pagi, setiap malam selalu saja ada kegiatan ngaji, ngaji, ngaji. Alhamdulillah ada banyak manfaat yang kita rasakan. Manfaat yang pertama, akhirnya kita dikumpulkan yang namanya balung pisah kalau bahasa kita. Konco sekolah, konco adik kelas, kakak kelas, ya kan? Pernah jadi tetangga, keluarga jauh ternyata. Cerita-cerita seperti itu kan sudah sering kita temukan di sini, di tempat pengajian yang kita selenggarakan bersama-sama. Begitu, ya. Kan, oh ternyata sedulur, oh ternyata iki, oh nggonku, tanggoku. Itu kan ya kejadian seperti itu, Pak Sarsio. Nggih, gitu. Itu ngumpul ke balung pisah. Yang kedua juga alhamdulillah meningkatkan roda perekonomian. Karena mau tidak mau akhirnya saling kenal lah. Saya ini bengkel kayak motor, Pak Mujadi kan itu. Pesan apa-apa, Pak Warno. Kan gitu misalkan. Pesan pulsa, Pak Tri. Herbal, Abu Ahmad kan gitu. Lele, Mbah Pomo. Misalkan. Iya kan? Nanti urusan lampu, Marwanto, Umar. Kemudian nanti urusan panen-manen, hubungi banyak orang. Panen padi. Kita pengennya cuma rame-rame, akhirnya sama yang punya sawah juga dikasih beras kan gitu. Panen melon ya dibayar misalkan. Itu kan meningkatkan ekonomi. Ada yang apa kerjasama, begitu Pak Amin? Ya, kerjasama ini, kerjasama itu, ada yang urusan utang piutang gitu. Ada mesti. Ada ya utang piutang, pinjam meminjam gitu Pak Saiman ya. Itu kan namanya meningkatkan roda ekonomi ya kan dalam kesempatan ini. Tukang kan gitu, wah nganggu giwai, nganggu giwai, begitu Pak Dadang. Nunggang teman-teman Mas Heru masih. Itu kan meningkatkan roda ekonomi. Akhirnya ngaji, makan mie ayam bareng-bareng di Pak Marsono kemarin malam. Kan itu hubungannya karena pengajian meningkatkan walaupun sedikit ya. Orang melu, orang diundang ya Pak. Orang dijak. Oh, besok kemis diundang. Tempatnya Pak Kardi juga gitu, timunnya. Artinya kalau mau didata sedikit semua satu persatu, ternyata meningkatkan ekonomi, meningkatkan tempatnya Abu Alifan semua lah, Pak Hambali juga kan itu. Akhirnya Mas Nur bersihkan sumur di tempatnya jenengan. Oh, cerita itu banyak sebenarnya kalau mau didata satu persatu. Gitu Mas Darsa? Kan itu. Mas Tris? Nggih. Mas Ariana nggih. Yeah. Selain tentunya yang paling penting dan paling utama yang kita cari adalah pahala. Nah, saya cuma ingin mengingatkan dalam apa muamalah kita seperti itu dalam hal kerjasama usaha ekonomi dan yang lainnya, jangan sampai menjadi sebab kemudian kita salah paham, akhirnya persaudaraan yang kita bangun, ya kita sudah bukan tingkatnya persahabatan, sudah sampai tingkatan persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan yang kita bangun akhirnya rusak, terganggu. Hanya karena urusan dunia. Iya. Jangan sampai kalau pesen terus loh ini diingat-ingatkan terus karena kita memang sering lupa. Jangan sampai urusan dunia, urusan kerjasama, urusan ini, urusan ya urusan uang lah. Urusan uang itu jangan sampai merusak persaudaraan kita karena syaitan selalu menggoda. Syaitan enggak senang melihat kebaikan yang alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita selama ini. Enggak suka ini sama ini kok akrab. Laku bareng gitu, makan bareng bisa nggak? Oh bisa. Oh kan tulang-tulangan tadi kan, pastinya makan bareng, minum bareng, sana kemari kerjasama, wah pokoknya istrinya juga saling kenal dengan baik, anaknya. Kira-kira, bukan kira-kira, bisa dipastikan nggak syaitan benci dengan yang seperti ini? Dipastikan nggak, Mas Abdullah? Benci banget, nggak suka, makanya selalu saja ada upaya salah paham. Upaya salah paham kan gitu, salah kirim SMS misalkan, salah kirim SMS kan itu. Sekarang saya punya utang ke Mas Dadang, kan itu. Yang utang ke Mas Dadang ada juga yang lain, misalkan Ibnu kan itu. Apa bukan utang lah, janji sama Mas Dadang. Ibnu ini, saya punya utang ke Mas Dadang misalkan 100.000. Katanya Mas Dadang pun mboten sah ustad. Jenengan penggalih, pokoknya seselonnya jenengan, bukan diikhlaskan, bukan seselonnya jenengan. Ini mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak apa-apa Ustaz. Saya utang 100.000. Lah Ibnu janji sama Mas Dadang mau main ke rumahnya. Ibnu ini udah dewasa sekarang, udah besar kan itu. Ternyata Mas Dadang kirim SMS ke Ibnu, kan kapan? Kan janjiannya Mas Ibnu ke rumahnya Mas Dadang, kapan Mas? Gitu. Salah kirim. Kirimnya ke nomor saya. Oh, mirip kok namanya Ibnu sama Ibnu Rifai. Kirim SMS, tak kapan Mas? Seharusnya dikirim ke siapa? Ibnu. Terkirim ke nomor saya. Saya lagi mikir, kok wis ditagih? Itu contoh kecil, begitu Pak Mariano. Dan itu sudah pernah terjadi. Mas Dadang langsung ngapunten Ustaz, salah kirim. Setan masuk. Salah kirim eto-eto. Wah. Ngetrik iki narutake nagih. Ketok-ketoknya salah kirim SMS. Kan itu. Ini itu namanya syaitan sudah masuk. Mas Dadang tenanan le minta maaf, ngapunten salah kirim. Saya nanggapinya karena udah kena godaan syaitan. Iki ngetrik wae. Janjane ya arep nagih ming ketok-ketoknya salah kirim SMS. Wis biasa kok ngono Mas. Salah kirim SMS. Ada yang pernah melakukan gitu ketok-ketoknya salah kirim SMS? Kayaknya lo ngaku kan ngelengke gitu, oh Afan salah kirim gitu, atau misalkan pakai nomor palsu, serapopo nagih nganggo nomor palsu kan itu, ben ra konangan nek aku sing nagih, itu cuma satu contoh, jangan sampai kemudian urusan apa uang walaupun sebanyak apapun, sampai 10 juta, 20 juta, 100 juta, sampai miliaran pun sekalipun lo ya, jangan sampai uang yang ternyata itu nilainya lebih kecil dibandingkan kekuatan persaudaraan diantara kita itu, monggo jenengan ingat-ingat selalu. Maka yang paling terpenting dalam menjaga persaudaraan seperti ini, yang selalu saya ulang adalah berusaha saling mengalah. Itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik. Insya Allah syaitan gigit jari, kipiye lagi yang rusak, kipiye lagi, wah, ingin sampai semaput dia lagi mikir, kan itu. Begitu Pak Mariano nggih. Mas Riz? Nggih. Oh, enggak respon. Nggih Pak Pandu. Aduh, Bapak kampung ini. Begitu Mas Riz. Jadi urusan-urusan seperti itu monggolah didelegani, apa kepercayaan dibangun. Jangan sampai urusan yang sifatnya kecil dan remeh itu merusak sesuatu yang paling berharga bagi kita dan dalam keyakinan kita, yaitu persaudaraan. Persaudaraan itu wah, mahal banget loh nilainya. Sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai persaudaraan itu kita jual murah, kita gadaikan, tidak dianggap apa-apa hanya karena ketersinggungan pribadi. Gitu ya. Selalu kita ingat, wallahu a'lam bishawab. Sedikit surat Al-Buruj separuhnya.